coba. Sampir mo. Tanong ta. Ah, ne ka nang sampir mo. Na nang turin ha. Hay na kaurin malam. Ka kay baga mama ay ja ngayan. Malam. Kauri, kauri mo lut. Oh, sayang, kau lah segalanya. Kau lah bintang, kau lah mutiara hati. Kau lah sayang. Sayang. Kok jauh? Aku minta maaf, aku gak kayak gitu lagi. Kaulah segalanya, kaulah bintang, kaulah bulan. Oh, rembulan bersinar lagi, sayangku. Sayang! Jangan tinggalin abang, sayang. Jangan tinggalin abang, sayang. Abang kan tinggal bercanda. Ya! Ya!